dalam dunia gelap gelita, hidupnya insan yatim piatu, banyak derita dalam hidupnya itu. Itulah yatim piatu, adilkah ini wahai dunia? Marilah kita, wahai insan, tolong mereka yang sedang malam. Ini masanya kita tunaikan kewajibanmu seorang Islam. Dengar tangisan anak yatim, menadah tangan kasih banyak. Marilah bantu dengan ikhlasnya itu. Itulah satu amalan, tolonglah dia anak yatim. Inilah wahyu yang diturunkan, berilah bantu dengan relanya. Setiap harta yang didermakan tidak dilupa di sisinya. Balasan yang akan diberi kemakmuranmu sesudah nanti. Air matanya tatapan hati itu. Itulah yatim piatu. Marilah kita insan beriman, amal yang suci kita tunaikan. Oh anak yatim, jangan abaikan, nanti berdosa kita semua. Tolonglah dia.